serahkan padanya. Karena semua adalah kehendaknya. Kehendaknya. semua yang telah kau berikan untukku. Terima kasih, ku panjatkan padanya karena semua adalah kehendaknya. Oh, merah. Bagus. Ah, enggak sih.